kalau hanya surat yang tiba. Itu tandanya dia tidak lupa padaku. Bergembira gairah di dalam hidupku, aku terima surat dari pujaan hati. Telah lama tak bersua, tak ada kabar beritanya. Kini suratnya tiba, ingin tahu isi. Ku buka dan ku baca isinya mesra. Tiap malam menjadi hiburanku. Ku merasa bergembira walau hanya surat yang tiba.